بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Begini sesi yang kedua dari pembahasan tafsir ayat-ayat hukum seputar Ramadan. Kita akan memasuki tafsir ayat yang ke-184, masih dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Baik, terjemahan makna ayat. Ayaman madudat, hari-hari terbilang. Atau kalau di bahasa lain, hari-hari sedikit. Hari-hari sedikit. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, faidatun min ayamin ukhar, maka dia ganti sejumlah yang dia berbuka itu dengan berpuasa di hari-hari lain. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang yang mampu berpuasa kemudian dia tidak berpuasa, dia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang bertatawwa kebaikan, maka itu kebaikan untuknya. Dan kalau dia, dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Baik. Jadi dalam ayat yang mulia ini terdapat sejumlah hukum. Sejumlah hukum. Di antara hukum tersebut, yang pertama, ayyaman madudat. Ya, dan ini sudah berlalu ya pada ayat sebelumnya. Ini penafsiran puasa yang diwajibkan. Dan puasa yang diwajibkan itu jumlahnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Jadi sebut hari karena memang puasa itu dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dan sudah kita terangkan ya, madudat itu jamak killah. Ya, maksudnya hari-harinya ini tidak banyak. Hari-hari terbilang saja. Dan di ayat setelahnya ditafsirkan lebih jelas. Syahrul Ramadan. Dialah bulan Ramadan. Baik, ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, di sini diberikan penjelasan rukhsah, keringanan untuk dua golongan yang ada udzur. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat sebelumnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, itu masih cakupannya luas ya. Masih mencakup orang sakit, musafir, orang yang mampu, tidak mampu, semua. Yang penting orang beriman, wajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di ayat ini kayak perkecualian. Ada orang-orang yang diperkecualikan. Karena itu sudah kita terangkan bahwa dari syarat kewajiban berpuasa adalah al-qudrah, kemampuan. Dia mampu dalam artian dia bukan orang yang sakit, mampu dalam artian dia mungkin bukan orang yang musafir. Iya. Baik. Jadi disebutkan di sini dua golongan ini. Orang yang sakit dan orang yang musafir. Baik, adzan dulu ya, sudah adzan. Baik. Jadi katakan faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, takdirnya ada yang mahdhuf di sini terbuang karena sudah dimaklumi ya. Ya takdirnya itu fa'aftara, lalu dia berbuka. Faiddatu min ayamin ukhar. Maka dia ganti berpuasa sejumlah yang dia tinggalkan itu dengan berpuasa di hari-hari lain. Di hari-hari lain. Baik. Di sini terdapat ya bahwa di antara udur seseorang itu boleh untuk berbuka adalah karena sakit dan karena melakukan perjalanan. Ini berdasarkan nas ayat. Adapun di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan tentang orang-orang yang sakit itu bagaimana dibolehkan untuk mereka berbuka sebagaimana diterangkan orang yang musafir dibolehkan mereka berbuka. Baik. Karena itu kita bahas di sini pertama tentang udzur karena sakit. Pertanyaannya di sini sakit yang bagaimana yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Iya. Setelah ada kesepakatan di tengah para ulama bahwa sakit itu adalah udzur. Orang boleh untuk tidak berpuasa. Iya. Dan ukuran sakit ini, ini pembahasan panjang ya di tengah para ulama. Tetapi ringkasnya, orang yang sakit itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia berpuasa, semakin bertambah penyakitnya. Dia berpuasa semakin bertambah penyakitnya. Maka di kondisi ini dia tidak boleh berpuasa. Bahkan mungkin bisa diharamkan dia berpuasa. Karena menambah sakitnya. Karena itu hendaknya diambil keringanan. Tidak berpuasa nanti dia ganti di hari lain. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sakitnya tidak bertambah kalau dia puasa. tidak bertambah. Tetapi berat untuknya berpuasa. Karena dia sakit. Iya. Maka orang yang sakit seperti ini, ya, makruh untuknya berpuasa. Tapi kalau dia tetap berpuasa, tidak dilarang. Kalau dia tetap berpuasa, tidak dilarang. Kenapa dikatakan makruh? Karena sudah diberikan udzur, sudah diberikan keringanan oleh Allah. Dan Allah itu cinta keringanannya didatangi, dilakukan. Iya. Kemudian kondisi yang ketiga, sakitnya ringan. Sakitnya ringan. Tidak memberatkan kalau dia puasa. Misalnya dia sakit mata. Kalau sakit mata, gimana? Berat puasa atau tidak? Ya, tidak berat dia berpuasa. Atau misalnya dia sakit punggungnya, itu juga tidak. Atau sakit gigi ringan, itu juga nggak apa-apa. Kalau sakit gigi berat itu belum tentu ya, karena kadang dia perlu minum obat untuk meredakan sakit giginya dan seterusnya. Ya. Ya, kalau sakitnya ringan, yaitu tidak menghalangi untuk dia puasa. Seperti yang berjalan di kita, demam-demam sedikit, pusing-pusing. Tapi kalau dia mau tidur, paling sembuh juga begitu. Itu nggak ada masalah. Ya. Jangan dia beralasan, oh saya kan sakit, sakit gigi saya. Kalau saya sakit kepala, boleh orang sakit tidak berpuasa. Nah, dan juga perlu diingat ya bahwa seorang itu ketika dia lakukan ibadah di waktunya, itu lebih utama daripada dia lakukan di waktu yang lain. Kalau ada waktu paling utamanya, dia lakukan di waktu paling utamanya. Itu satu sudut. Sudut lainnya, kalau seorang itu menunaikan kewajibannya lebih cepat, itu lebih bagus. Sebab ini kewajiban di atas pundak, kita tidak bisa lepas darinya. Nah, kalau dia tunaikan lebih cepat, itu lebih bagus. Jangan dia akhirkan. Baik. Jadi itu ketentuan terkait dengan sakit. Ada sakit lagi dibagi menjadi dua. Ada sakit yang bisa sembuh, ada sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sakit tidak diharapkan sembuhnya. Kalau sakitnya bisa sembuh, maka ini ketentuan pada ayat ini. Adapun kalau sakitnya tidak bisa sembuh, telah diteliti oleh dokter atau orang yang ahli bahwa ini memang tidak bisa sembuh, kalau dia berpuasa membahayakannya, maka ini ada hukum lain. Hukum lain terkait dengan membayar fidya. Dan kita akan terangkan pembahasannya di situ. Baik. Jadi selesai tentang orang yang sakit. Kemudian udzur yang kedua adalah orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Iya. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membolehkan orang di dalam perjalanan berbuka. Iya. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr Al-Aslami. Dia ini banyak berpuasa. Dia bertanya Rasulullah, apakah boleh saya berpuasa dalam safar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau kamu ingin berpuasalah. Dan kalau kamu ingin berbukalah. Jadi kasih pilihan. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain dari Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Kami bersama Nabi dalam perjalanan, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ada yang berbuka, ada yang berpuasa, tapi tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Ya, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Jadi pada dasarnya, berbuka pada saat safar itu ijma para ulama bahwa hal tersebut dibolehkan. Hanya saja terdapat silang pendapat kalau safarnya itu mudah, ringan atau safar sulit. Ada jenis safarnya, yang mana yang dianjurkan, dia berpuasa atau dia berbuka. Jelas ya? Baik, ini titik-titik pembahasan yang perlu dirinci. Ya mungkin saya kasih dulu poin kesimpulan pertama. Kesimpulan yang pertama, musafir sepanjang dia safar, berat maupun ringan, pada asalnya dia boleh berbuka. Itu satu, menurut kesepakatan ulama. Yang kedua, kalau safarnya berat, terus dia ingin berpuasa, maka itu juga boleh dia berpuasa menurut kesepakatan ulama. Yang ketiga, kalau di dalam perjalanan safar di dua kondisi ini, di selain dua kondisi ini, yang mana lebih afdal? Ya, inilah yang dibagi oleh para ulama, perjalanan itu menjadi dua. Ada perjalanan yang berat, dalamnya ada masyakkah, tidak ada perjalanan yang ringan, tidak ada masyakkah padanya, tidak ada hal yang berat. Ini dua pendapat. Kalau perjalanannya berat, maka paling afdalnya dia berbuka, kalau perjalanannya berat. Iya. Paling afdalnya dia berbuka. Karena sudah kita terangkan ya, dasarnya orang diberi keringanan, dia paling bagus melakukan keringanan tersebut. Paling bagus dia melakukan keringanan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa dalam perjalanan. Ini kalau perjalanannya berat. Maka bukan dari kebaikan dia berpuasa dalam perjalanan. Bahkan di dalam sebagian riwayat, ketika perjalanan Fathu Mekkah, itu kan perjalanan Fathu Mekkah itu di bulan Ramadan. Perjalanannya itu. Maka begitu sudah dekat Mekkah, diperkirakan akan terjadi peperangan, Nabi perintah kepada para sahabat untuk berbuka. Ya. Dan disifatkan orang yang tidak berbuka itu, dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau ada keperluan atau ada perintah. Dan kalau dia berpuasa, itu justru membahayakan. Apalagi ini perang. Di dalamnya meninggikan agama, harus bersiap. Maka diperintahlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu untuk berbuka. Iya. Baik. Jadi itu kalau perjalanannya berat, afdalnya dia berbuka. Tapi kalau dia ingin berpuasa, apalagi tidak ada hal yang membahayakan, walaupun berat saja, boleh ya. Karena Nabi pernah dalam perjalanan, semua orang berpuasa beliau, semua orang berbuka, beliau tetap berpuasa. Pernah juga Abdullah bin Rawaha bersama beliau. Di kondisi panas sekali. Orang-orang pada berbuka, mereka tetap berpuasa. Yang menunjukkan kebolehan tetap boleh. Jelas sampai sini? Adapun kalau perjalanan yang ringan, maka di sini afdolnya, dia tetap berpuasa. Ya seperti perjalanan, kebanyakan perjalanan sekarang ini ya, itu ringan. Orang misalnya berjalan dari apa namanya Makassar ke Jakarta itu cuma 2 jam. Ya. Dan kadang tidak terasa cuma duduk di pesawat, tidur-tidur sudah nyampe. Jelas ya? Jadi ringan. Jelas ya? Dan kadang menjadi rahmat juga. Sekarang dari Jakarta jam berapa? Jam 3 sore. Sampai di Makassar sudah langsung buka jam 6. Dia jadi bonus 1 jam. Cepat. Itu ringan berarti perjalanan. Ya kan? Nah, kalau perjalanan ringan seperti ini, afdalnya dia tetap berpuasa. Karena tadi alasannya, Allah cinta orang yang mengambil keringanan yang diberikan. Terus yang kedua, itu lebih cepat menunaikan tanggung jawabnya. Iya. Lebih cepat untuk ibra' ad-dhimma namanya. Kan ini kewajiban puasa ini di atas pundak ya, dipikul. Begitu kita segera menyelesaikannya itu lebih bagus, lebih afdal. Dan itu lebih bersegera kepada kebaikan. Iya. Baik, jadi ini rincian dua golongan ini. Dua golongan yang boleh untuk tidak berpuasa karena udzur. Demikian pula dari orang yang dapat udzur tidak berpuasa, itu adalah perempuan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas. Iya. Karena Nabi sudah berkata, alaisat lam tasum walam tusalli, lam tusalli walam tasum. Bukankah dia tidak sholat dan tidak puasa? Jadi perempuan kalau dia haid, maka dia tidak berpuasa. Sama dengan perempuan nifas. Kalau dia sedang nifas, maka dia juga tidak apa? Tidak berpuasa. Itu udzur juga. Berarti sudah berapa ini? Sudah 4. Iya. Kemudian yang kelima dan keenam, laki-laki dan perempuan tua yang sudah tua renta, tidak sanggup lagi berpuasa. Ini juga punya udzur untuk tidak berpuasa. Ya kalau musafir saja sakit itu diberi keringatan, apalagi orang yang memang dia tidak sanggup berpuasa. Sama sekali dia tidak sanggup berpuasa. Baik. Kemudian yang ke 7 dan ke 8 yang diberi udzur tidak berpuasa adalah perempuan yang menyusui dan perempuan yang sedang hamil. Perempuan menyusui dan perempuan yang sedang hamil. Ya, maka ini golongan-golongan yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, ada dispensasi terhadap mereka. Baik. Sekarang kita bahas sekarang masalah kalau diambil keringanan, tidak berpuasa, apa kewajibannya? Nah, di sini disebutkan dua kewajiban. Ada kewajiban dalam bentuk dia ganti puasa di hari lain, dan ada kewajiban dalam bentuk dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Baik. Jadi ada yang sifatnya qadha, dan ada yang sifatnya membayar fidyah. Membayar fidyah. Jelas ini ya. Jadi tadi saya sudah klasifikasikan tentang yang dapat keringanan, tidak puasa. Sekarang kalau dia tidak berpuasa, kewajiban Ramadan itu wajib atas setiap muslim dan muslimat. Kewajiban harus dilaksanakan. Jelas ya? Ya kalau dia tidak berpuasa pada saat itu, diberikan dua solusi. Ada yang solusinya dalam bentuk dia qadha, dia puasa di hari-hari lain. Ada yang solusinya dalam bentuk dia membayar apa? Membayar fidyah. Membayar dengan makanan. Baik. Tapi ini ayat perlu dipahami ya. Ini tadi saya terangkan hukum. Tapi kalau memahami tafsir ayat sendiri, ini perlu pemahaman juga. Yang pertama kita tafsirkan ayat dulu. Apa pemahaman ayat? Baru setelah itu kita petik hukumnya. Kita simpulkan hukum. Begitu harusnya ya. Baik. Sekarang di sini dikatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddah." Jadi saya bilang tadi ada takdirnya di situ ya. "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara." Lalu dia berbuka. "Fa iddatun min ayamin ukhar." Maka iddah ini sejumlah hari ya, iddah itu sejumlah hari. Sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ini dia ganti di hari-hari lain. Dia ganti di hari-hari lain. Baik. Ya, terdapat di sini bahwa untuk orang yang sakit dan musafir dan telah syah di dalam hadith-hadith Rasulullah, perempuan haid dan perempuan nifas. Ya, ini empat ya. Ya kalau musafir, orang yang sakit, perempuan haid dan perempuan nifas, itu tidak berpuasa, maka dia qadha, dia ganti puasa di hari lain. Puasa di hari lain. Iya. Jadi empat golongan yang qadha ya. Dan maksud orang sakit tadi, sakit apa tadi? Sakit yang diharapkan sembuh atau tidak bisa sembuh? Yang diharapkan sembuh. Kalau tidak bisa sembuh, gimana caranya disuruh qadha? Kan tidak mungkin. Nah, itu di pembahasan nanti masalah fidyah. Baik. Jadi ini empat golongan. Sejumlah hari yang dia tinggalkan, dia ganti. Itu aja. Ya, Ramadan, iddahnya ini kan tidak tertentu ya, iddah. Mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin sedikit, mungkin banyak. Mungkin satu bulan penuh. Dia perjalanan satu bulan penuh misalnya, tidak puasa. Dia sakit satu bulan penuh, tidak sanggup berpuasa. Iya. Maka dia ganti di hari-hari lain. Baik, mengkotoknya di sini di hari-hari lain. Tidak disebut apakah dia harus berurut ataukah terpisah-pisah, tapi diglobalkan. Menunjukkan bahwa muqabah itu bebas. Boleh dilakukan sekaligus secara berurut dan boleh dilakukan terpisah-pisah. Ya. Misalnya melakukan dalam sepekan dua kali saja. Jelas ya? Sampai selesai. Atau dalam satu bulan dia lakukan 10 hari saja. Jelas ya? Nah, itu boleh, enggak ada masalah. Yang penting sampai selesai tunggakannya. Selesai tunggakannya. Dan boleh juga dia lakukan sekaligus. Misalnya kemarin satu bulan penuh dia tidak puasa karena sakit. Alhamdulillah bulan Syawal dia sudah sehat. Iya. Masuk di Dzulqa'dah, oh ada waktu saya berpuasa, saya sudah sehat. Dia puasa satu bulan penuh sekaligus. Mengganti puasa Ramadan. Itu enggak ada masalah. Bagus malah. Jelas ya? Terus muqadha ini dikatakan min ayyamin ukhra, di hari-hari lain. Ada kemerdekaan, bebas orang. Di mana aja dia melakukan. Iya. Tetapi kalau dia lebih cepat, lebih bagus. Kenapa kalau lebih cepat, lebih bagus? Ini masalahnya masalah menunaikan kewajiban di atas pundak. Semakin cepat dia lepas kewajibannya, semakin bagus. Iya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga. Kan begitu. Orang yang bersegera itu lebih utama, lebih baik. Dan di sini juga di ayat tidak disebut hari-hari lain itu batasannya sampai kapan. Tapi ini telah dirinci di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kalau seorang itu tidak ada udur, dia boleh mengakhirkan itu maksimal sampai Ramadan berikutnya. Maksimal sampai kapan? Ramadan berikutnya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, saya ada tunggakan di bulan Ramadan. Fala astati ayyak an aqdiyaha illa fi Syaban. Saya ada tunggakan di bulan Ramadan. Saya tidak mampu menggantinya, mengqadanya kecuali di bulan Syaban. Karena setelah Ramadan sampai ke Syaban, Aisyah berkata, saya sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lapang untuk mengganti di bulan Syaban, karena biasanya di bulan Syaban Nabi juga puasa. Banyak puasanya. Maka disitulah kesempatan Aisyah mengganti hari-hari haid beliau yang beliau tidak puasa. Diganti di mana? Di bulan Syaban. Andai kata masih bisa diakhirkan lagi, maka Aisyah tidak perlu berkata, saya tidak mampu mengganti kecuali di bulan Syaban. Nah, itu maksimal itu. Batas maksimal. Jelas ya? Batas maksimal. Baik. Oke, sekarang sudah bisa kita paham ya dari hukum bahwa ayat ini walaupun dia mutlak, tidak ditentukan batasannya, tapi telah datang hal yang mengikatnya di dalam hadits Aisyah bahwa maksimal dia mengqadha itu paling terakhir di bulan Ramadan berikutnya, sampai ke Ramadan berikutnya. Baik. Sekarang ada orang yang mengakhirkan. Sudah masuk Ramadan berikutnya, tapi dia belum bayar juga kalanya. Tunggakan puasanya belum dia lunasi. Apa hukumnya? Iya. Jawabannya, kalau dia mengakhirkan karena udur, maka dia tidak berdosa. Karena ada udur. Ya, Ramadan dia tidak puasa. Dia sakit, masuk Ramadan berikutnya masih sakit. Udur. Belum ada waktu dia mengganti. Jelas ya? Perempuan masuk Ramadan dia nifas. Jelas ya? Atau Ramadan ada haidnya. Selesai Ramadan, hamil. Tidak bisa puasa. Puasa nifas, baru selesai nifas, hamil lagi. Tidak ada waktu, belum ada kesempatan untuk apa? Puasa. Ini udur namanya. Kalau dapat udur, tidak berdosa. Jelas ya? Baik. Tapi kalau tanpa udur, kalau tanpa udur, maka dia sudah dihitung berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya mengganti maksimal di Ramadan. Sampai ke Ramadan. Sudah masuk Ramadan, dia belum ganti padahal dia mampu sebelumnya. Nah itu dia menelantarkan kewajiban namanya. Yaitu dihitung berdosa. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini yang mengakhirkan, belum mengakhirkan tunggakannya. Sampai masuk Ramadan berikutnya. Tanpa udur. Kita bilang tadi dia berdosa ya tanpa udur. Pertanyaannya, apakah dia ada kewajiban memberi makan orang miskin? Membayar fidyah? Nah, ini silam pendapat di tengah fuqaha. Tapi syah dari sejumlah sahabat. Ada yang mengatakan tidak diketahui khilaf. Dan ada yang mengatakan silam pendapat para sahabat di dalam hal tersebut. Bahwa syah dari sejumlah sahabat, mereka memberi makan. Memberi fatwa supaya membayar fidyah. Membayar fidyah untuk setiap hari yang dia lewati. Yang dia lewati. Jelas ya? Maka, nah ini sepanjang dia syah dari sahabat itu pendapat kuat. Pendapat yang kuat. Karena amalan sahabat apalagi tidak diketahui ada menyelisihinya, itu diantara hujjah di tengah imam empat di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Selesai di pembahasan ini. Sekarang kita pindah ke pembahasan orang sakit sudah ya, sekarang musafir, iddah, membayar qadha sudah. Berikutnya terkait dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Dan terhadap mereka yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Iya. Baik. Ini ayat ada tiga qiraat ya. Ada bacaan fidyatun ta'amu miskin seperti di ayat ini. Iya. Dan ada bacaan fidyatun ta'amu masakin dengan dijamak. Dan ada bacaan fidyatu ta'ami miskin. Fidyatu ta'ami miskin. Iya. Baik. Dan perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Maksudnya memberi fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau beberapa orang miskin kalau dia apa namanya tidak berpuasa dalam jumlah yang jamak, jumlah yang banyak. Baik. Ini kita sudah sebutkan ya, ini ayat ini di awal syariat puasa. Di awal syariat puasa. Jadi awal turun syariat puasa Ramadan itu diberi keringanan. Diberi keringanan. Wajib puasa Ramadan, tapi diberi keringanan. Siapa yang ingin berbuka, boleh berbuka tapi dia bayar apa? Bayar fidyah. Walaupun dia sanggup puasa. Walaupun dia sanggup apa? Puasa. Jadi begitu. Ya. Mana dari ayat ini? Nah, setelah itu, kandungan dari ayat ini, itu terhapus hukumnya oleh ayat setelahnya. Karena di ayat setelahnya, itu tidak disebutkan lagi tentang pilihan membayar fidyah kalau mampu. Iya. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa di antara kalian yang yang melihat bulan hendaknya puasa, perintah mutlak. Tidak lagi membayar fidyah. Karena itu sudah terhapus hukumnya. Nah, kadang ada yang menyangka ya, wah ini barangkali semua hukum terhapus, termasuk orang yang sakit dan musafir. Tidak boleh lagi ambil keringatan. Nah, untuk menghilangkan prasangka ini, kembali diulangi hukum tentang orang yang sakit dan musafir. Faman syahida minkum asyhara falyasum, waman kana maridan aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi cuma disebut hukum yang berulang, yang tetap, siapa di antara kalian yang sakit atau di atas safar, lalu dia berbuka, nah, jumlah hari yang dia berbuka ini, itu dia ganti di hari-hari lain. Baik, ini hukum tetap, tapi membayar fidyah tidak ada lagi di sini. Jelas ya? Tidak lagi hukum boleh puasa, boleh tidak puasa, tapi bayar fidyah. Nah, karena itu kata Ibnu Abbas, hukumnya pun membayar fidyah itu hanya berlaku untuk satu laki-laki, satu dan dua laki-laki dan perempuan tua yang tidak sudah sanggup berpuasa. Ini dua. Terus yang kedua atau yang ketiga, orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Itu tiga. Ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, perempuan hamil dan perempuan yang menyusui apabila dia takut akan anak yang dia susui atau anak yang dia kandung. Nah, maka ini lima golongan ini membayar fidyah. Mereka membayar apa? Membayar fidyah. Jelas ya? Nah, jadi hukum membayar fidyah ini pada lima golongan ini itu datang di dalam tafsirnya Ibnu Abbas terhadap ayat. Dan itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, tafsir Ibnu Abbas ini punya hukum seperti hadith marfu. Seperti hadith marfu. Dan itu difatwakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah. Ya, dan tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat. Tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat. Jelas ya? Jadi ini orang-orang yang membayar fidyah itu tadi. Baik. Jadi kalau orang sakit dan tidak bisa sembuh, ini jelas ya. Dia tidak ada pilihan lain. Sakitnya terus-menerus, puasa juga tidak sanggup. Pilihannya memberi makan. Itu masih berlaku ayatnya untuk mereka. Laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena faktor usia, maka ini dia memberi makan. Solusi. Sama dengan perempuan. Perempuan yang berbuka disebabkan karena dia menyusui atau disebabkan karena anak yang dia kandung. Ini kekhawatiran pada anaknya. Maka di sini juga dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini selesai. Tapi khusus untuk perempuan hamil dan menyusui, ini ada silang pendapat dalam beberapa pembahasan. Di pembahasan yang pertama, kalau perempuan hamil dan menyusui itu berbuka bukan karena anak yang dia kandung, bukan karena menyusui. Dia berbuka karena faktor kekhawatiran atas diri mereka sendiri, bukan pada anaknya. Kekhawatiran pada dirinya. Ini kalau kekhawatiran pada dirinya, itu dihukumi sebagai orang yang sakit. Sama dihukum seperti apa? Orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu membayar apa orang sakit? Mengqadha atau bayar fidyah? Dia mengqadha. Baik. Yang kedua, kalau dia sekarang tidak berpuasa karena anak yang dia kandung atau anak yang dia susui. Itu di fatwanya Ibn Abbas, Ibn Umar, dan siapa? Abu Hurairah, dan Syekhul Islam di Syarhul Umdah sebutkan tidak ada yang melisihi tiga sahabat ini. Dari para sahabat yang lainnya, kayak Ijma' Sukuti. Ya. Mereka fatwakan dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Pertanyaannya, apakah diqadha atau tidak? Membayar fidyah, apakah bersama diqadha atau tidak? Nah, ini, kalau di sahabat, di fatwa para sahabat, diqadha saja, tidak ada membayar fidyah. Tapi datang belakangan fuqaha, itu dia kiaskan bahwa ini orang sakit, dan bayar fidyah itu diberi keringanan karena anaknya, maka dia bayar dua. Bayar qadha dan bayar fidyah juga. Dan ini pendapat banyak ulama belakangan di empat madhab. Iya. Wallahualamnya saya sendiri, saya lebih kuat. Pembahasan selalu berulang setiap tahun. Dan saya selalu lebih condong kepada pendapat bahwa dia hanya membayar fidyah saja dari sudut kewajiban. Tapi kalau orang mau hati-hati, lebih banyak pahalanya keluar dari silam pendapat, ya sudah dia puasa saja bayar fidyah. Ya kan? Kan puasa enak juga kan? Daripada sibuk-sibuk kur silam pendapat. Ya. Baik. Tapi menjadi masalah itu kalau puasanya satu bulan. Oh ini perlu berijtihad juga ya kalau dia satu bulan. Baik. Terus pembahasan berikutnya terkait dengan perempuan yang nifas, sedang nifas. Dan dia menyusui juga. Menyusui. Iya. Nah, begitu masuk Ramadan, dia dihitung apa? Dihitung nifas atau dihitung menyusui? Ya, harus diketahui ya bahwa udur yang paling awal itu adalah nifasnya, itu yang ada. Jadi dia sehat, tidak sehat, menyusui, tidak menyusui, asalnya dia tidak boleh puasa. Ya. Makanya kalau dia tidak puasa satu bulan penuh, karena dia nifas, maka itu kewajibannya cuma satu. Kewajibannya cuma apa? Mengqadha saja. Kewajibannya cuma mengqadha. Sebab itu, asal yang ada pada diri yang berlaku. Baik. Jadi selesai ini ya pembahasan-pembahasan seputar udur-udur di dalam puasa. Iya. Kemudian fidyah itu dengan cara memberi makan orang miskin. Dan memberi makannya di sini tidak ada apa namanya batasan tertentu ya. Berapa banyak dia memberi makan itu. Baik. Syah di atar dari sejumlah as-salaf bahwa diberi makan seperdua sok. Seperdua sok dari makanan. Atau diberi makanan yang cocok. Yang syah dikatakan dia sudah diberi makan. Ya seperti kita sekarang ini memberi makan itu Kalau kita beri misalnya nasi kotak, ada nasinya, ada lauknya. Walaupun lauknya tidak banyak ya, orang kasih makan, dia sudah dianggap memberi makan, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Jelas sampai sini? Iya. Tapi kalau misalnya dia kasih satu kotak, isinya teh kotak satu, terus satu bukin, satu roti, ya, satu biskuit, itu memberi makan atau tidak? Kalau kita tidak dihitung memberi makan, itu snack namanya. Jelas ya? Jadi ingat itu ya, kata memberi makan itu harus di urf, di kebiasaan orang, di negeri itu. Apa yang di negeri itu dianggap sudah memberi makan, nah itu memberi makan namanya. Harus dilihat di kebiasaan di negeri tersebut. Ya. Memberi makan dengan fidyah itu artinya dia mengganti puasa yang dia tinggalkan. Jadi fidyah ini hukum. Ya. Ini hukum kayak dia bayar kafaro begitu. Dia bayar kewajiban. Nah, kewajiban ini itu ada karena sebab. Sebabnya apa? Karena dia tidak puasa. Meninggalkan puasa. Nah, di sini masuk pembahasan yang sering ditanyakan ya. Ada perempuan yang hamil, dia sudah tahu bahwa kalau masuk Ramadan dia tidak bisa berpuasa. Jelas ya? Itu mengkhawatirkan anaknya. Dia berpuasa. Baik. Perempuan hamil ini karena dia tahu tidak akan berpuasa di Ramadan, ya sudah saja dia bayar fidyah 30. Kasih 30 orang miskin. Dari awal Ramadan dia kasih. 30 selesai. Pertanyaannya, ini syah atau tidak? Hah? Jawabannya tidak syah. Kenapa? Sebab dia memberi makanan, belum ada sebab kewajiban. Sebab kewajibannya apa? Meninggalkan puasa. Jadi harusnya dia tidak puasa satu hari, bayar satu. Tidak puasa dua hari, bayar dua. Tidak puasa tiga hari, bayar tiga. Nanti setelah tidak puasa 30 hari, selesai satu bulan penuh, dia bayar 30 sekaligus, gak apa-apa. Jelas ya? Karena sebab kewajiban sudah ada. Dan tidak boleh didahulukan penyaluran kewajiban itu sebelum ada sebabnya. Itu kaidahnya. Dan ini berlaku di pembahasan fidyah, di pembahasan zakat, beberapa pembahasan yang lainnya. Baik. Dan ini dari kekeliruannya yang banyak terjadi. Atau orang tua misalnya, orang tua dia pasti tidak puasa satu bulan penuh. Kadang sebagian anak-anaknya, ini bapak saya kan sudah tidak puasa. Akhirnya dia kasih makan satu untuk satu bulan, 30 orang sekaligus. Nah ini tidak syah. Jelas ya? Harusnya selesai dulu satu bulan. Sebab kadang terjadi ya, ada orang baru 10 hari Ramadan dia wafat. Wafat. Harusnya 10 hari aja dia bayar. 10 hari saja. Baik. Jadi ini beberapa hukum tambahannya yang penting untuk dipahami di sini. Kemudian dikatakan, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang tatawwa dengan kebaikan, kebaikan pula untuknya. Jadi ini kalimat tatawwa. Kalimat tatawwa di sini. Tatawwa itu asal penggunaannya itu adalah tambahan. Tambahan di atas kadar wajib. Itu disebut tatawwa. Makanya fuqaha itu detail membahasakan sholat-sholat sunnah itu. Mereka bahasakan dengan bahasa sholawat at-tatawu. Sholat tatawu. Iya. Sholat tatawu. Karena tatawu itu kadar tambahan di atas kewajiban. Nah, kadar tambahan di atas kewajiban tidak mesti dia sunnah. Dibahasakan sunnah, tidak mesti. Kadang dia wajib juga. Kadang dia wajib juga. Karena itu, misalnya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pendapat yang lebih kuat, ya dia wajib. Sholat kusuf, gerhana. Itu pendapat yang lebih kuat, dia wajib. Sebab Nabi perintah untuk melakukannya. Jelas ya? Ya, tidak boleh disebut bahwa itu sholat sunnah. Karena Nabi ketika menyebut sholat lima waktu, Nabi ditanya, hal alaiya gairuhunna, apakah ada kewajiban atasku selain daripada itu? Kata beliau, la, illan tatawwa. Tidak ada kecuali kamu melakukan tatawu. Jadi jangan diartikan tidak ada kecuali sholat sunnah. Berarti yang lainnya sunnah. Tidak. Tatawu itu kadar lebih di atas kewajiban. Dan kadar lebih di atas kewajiban, mungkin dia wajib, mungkin tidak wajib. Jelas sampai sini? Baik. Dan di sini, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, sejumlah ulama di pembahasan ahkam, mereka bahas ayat ini terkait dengan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Jadi ada puasa Ramadan, itu wajib. Ayaman ma'dudat. Tapi ada puasa-puasa sunnah. Dianjurkan, disyariatkan. Jadi puasa sunnah, ini pembahasan tersendiri di kitab Siyam. Ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi pelengkap untuk Ramadan. Ada namanya puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, 3 hari di mana saja, mau di awal, di tengah, di akhir. Ada namanya puasa Ayyamul Bid. Ini tanggal 13, 14, 15. Ada namanya puasa Senin Kamis. Ada namanya puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan ini puasa yang paling afdalnya. Jelas ya? Dan dibahas juga tentang puasa mutlak. Orang mau puasa di mana saja yang dia senangi. Karena kadang seorang itu dia perlu berpuasa. Masuk di waktu pagi, dia periksa tidak ada apa-apa di rumahnya. Daripada saya juga tidak makan hari ini, ya, dia niat puasa saya. Jelas ya? Itu boleh. Baik. Dan dibahas juga oleh para ulama tentang puasa terus-menerus. Apa itu boleh atau tidak. Iya. Pada dasarnya, itu bukan hal yang disunnahkan. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin dia menjadi boleh untuk seseorang. Di kondisi tertentu. Ada puasa nadar. Nadar ini ada yang sifat, dia kewajiban juga ya. Bukan puasa Ramadan, tapi dia kewajiban karena diwajibkan atas dirinya. Ada puasa Asyura, Tasu'a, tanggal 9 dan 10, Muharram. Ada puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya disebut dengan nama puasa, puasa Arafah. Nah, ini semuanya puasa-puasa sunnah. Masuk di dalam keumuman ayat, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Baik. Dan sebagian fuqaha, ahli tafsir di ayat-ayat ahkam, itu menyebutkan kalimat tatawwa khairan ini kaitannya dengan masalah fidya. Oke, kalau kadar fidya itu cukup dia beri satu orang miskin, kalau dia ingin tambah lebih daripada itu, tidak apa-apa. Dia misalnya meninggalkan satu hari. Terus dia beri makan dua orang. Enggak apa-apa, bagus. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tercakup di dalam ayat. Jelas ya? Sekadar misalnya ya, nasi kotak. Harga 5.000 sudah cukup. Sebab 5.000 sudah ada nasinya, sudah ada telurnya. Kasih tempe, tahu. Ya. Kasih raci-raci, apa namanya, sambal. Nah, kan sudah cakup ya. Sudah memberi makan. 5.000. Kalau dia kasih 10.000, dia bagus. Dia kasih kualitas, 35.000, wah itu lebih cakep lagi. Jelas ya? Nah, dia kasih kualitas 200.000, ya Masya Allah ya, dia sudah makan daging wagyu itu. Ya. Tambah bagus lagi, dia kasih. Nah, maksudnya, paman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang tatawu dengan kebaikan, itu lebih bagus untuknya. Itu anjuran. Motivasi. Apalagi ini kaitannya dengan bulan Ramadan. Ini hukum yang lain yang perlu diketahui. Ramadan itu bulan motivasi. Bulan seorang itu bersemangat pada segala hal. Karena itu syah di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nasi bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jud. Jud itu apa, teman-teman? Jud itu artinya orang yang paling dermawan. Paling bagus dalam berbagi, memberi, membantu dalam segala hal. Nabi itu paling bagus dengan kebaikan, paling jud dengan kebaikan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan beliau paling baiknya, paling judnya di bulan Ramadan. Di bulan yang sempurna. Di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu, seorang itu berbuat hal yang lebih baik. Ya, makanya tuh lihat pesan-pesan ayatnya itu seperti itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini kaitannya dengan awal Islam tadi ya. Begitu masuk bulan Ramadan, dibolehkan. Ada yang mau puasa, silahkan. Ada yang tidak puasa, silahkan tapi bayar fidyah. Tapi kalau kalian puasa, itu lebih baik bagi kalian. Karena memang ini diberi keringanan, dasarnya melatih. Ini syariat masih baru. Dibiasakan jiwa. Tapi setelah turun ayat setelahnya, itu terhapus sudah hukumnya, sebagaimana setelah kita terangkan tadi. Hukumnya, hanya ada puasa, begitu sanggup. Ya, bayar fidyah itu untuk orang tertentu saja. Ya. Yang tidak sanggup, cuma ada udur, sakit atau apa, melakukan perjalanan. Itu yang akan kita bahas nanti. Kalau kita bahas sebenarnya, tapi akan kita detailkan nanti di ayat yang ke-185. Baik. Wantasumu khairul lakum. Nah, ini penting di sini nih. Ya, terdapat keutamaan puasa juga. Bahwa puasa itu selalu membawa kepada kebaikan. Puasa itu selalu membawa kepada kebaikan. Dan ini juga bentuk motivasi besar ya. Bahwa seorang itu di dalam ketaatan, kalau dia selalu berpuasa itu yang terbaik untuk dia. Terbaik untuknya. Wantasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahuinya. Dan ini terdapat keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Sebab ilmu ini, subhanallah. Kebaikan-kebaikan ini kalau kalian punya ilmu. Dia dapatkan ini. Kalau kalian punya apa? Ilmu. Kalian mengetahuinya. Maka itu tambih di dalamnya untuk keutamaan ilmu. Dan keutamaan ilmu ini sering diingatkan. Di berbagai ahkam, kondisi, keadaan. Supaya diketahui bahwa pintu segala kebaikan itu pada belajar, pada ilmu. Pintu segala kebaikan. Ya wallahu ta'ala. Baik. Cukup ya untuk pertemuan malam ini. Sesi yang kedua insyaallah kita lanjutkan besok di sesi yang ketiga dan keempat. Baik. Sebelum Syekh Bilal datang, silakan kalau ada pertanyaan. Suaranya diangkat. Tidak ada mic, langsung aja suaranya. Halo Ustaz, apakah Allah termasuk orang-orang yang diberi udzur? Para pekerja keras. Ya, apalagi pekerjaannya saat ini sangat berat. Nah, mereka beralasan kalau tidak kerja, tidak makan keluarga. Kemudian, apa hukum bagi saya memberi makan kepada mereka? Karena termasuk akad memberi makan saat ini. Ya, Ustaz. Baik. Yang pertama, bekerja itu pilihan. Bekerja, pilihan. Dan jenis pekerjaan itu banyak. Makanya seorang itu kalau sudah masuk Ramadan, dia cari jenis kerjaan yang bisa membantunya untuk menunaikan kewajibannya. Dia jangan cari pekerjaan yang berat, ya, yang menyebabkan dia berbuka. Atau diambil dari pekerjaan itu setengah pekerjaan, supaya dia bisa kerja dan dia bisa tetap berpuasa. Nah, itu kewajibannya. Tapi masalahnya di sini, kadang ada kondisi-kondisi tertentu pada seseorang. Satu, kadang dia terikat kontrak beberapa tahun, dia tidak bisa lepas dari kontrak. Itu berat sekali dia di dalam hal itu. Terus yang kedua, kadang dia pekerjaannya itu jenis pekerjaan memang untuk kemaslahatan manusia. Kalau terputus bisa tidak jalan kerjaan tersebut, atau banyak orang yang terbahayakan. Banyak orang yang terbahayakan. Baik. Kalau memang kondisinya seperti itu, itu masuk ke dalam keumuman orang yang diberi udur. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi selalu saya ingatkan ya, bahwa kerjaan itu banyak. Sepanjang dia bisa cari pekerjaan yang bisa membantunya untuk puasa, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan. Pintu rezeki alhamdulillah banyak. Baik. Sisa sekarang kalau kita terikat kontrak untuk memberi makan orang yang bekerja. Kalau kondisinya tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa mereka di kondisi pekerjaan ini tidak bisa berhenti, ya, darurat dan seterusnya, nah itu gak apa-apa, diberi makan gak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau bukan di kondisi itu, kita sebagai orang yang memberi pekerjaan, harusnya kita beri solusi orang-orang yang berpuasa. Jelas ya? Dan diberi peraturan yang mengikat semuanya. Jangan dibantu dia untuk bermaksiat. Jangan dibantu untuk bermaksiat. Misalnya katakan, ini saya beri makan, tapi makannya nanti di waktu buka puasa. Ya, atau saya di waktu buka puasa, saya double menjadi dua kali lipat. Siangnya saya pindah di buka puasa misalnya. Agar supaya dia tidak membantu orang di dalam kekeliruan. Iya. Dia tidak membantu orang untuk berbuka tanpa udzur. Ya wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Barakallahu fiik. Bismillah. Ustaz, tentang fidyah, apakah makanan fidyah bisa satu, misalkan makanan untuk 10 fidyah, apa bisa diberi kepada hanya satu orang gitu? Misalkan saya punya baik mau bayar fidyah dua hari, apakah boleh saya kasih ke satu orang atau harus dua orang begitu, Ustaz? Barakallahu fiik. Itu di ayatnya dikatakan fidyatun ta'amu miskin, di qiraat yang lain ta'amu masakin. Yang tidak boleh diberikan satu orang miskin dikasih fidyat 30 hari itu terus, itu namanya dia memberi makan kepada satu orang miskin, padahal kewajibannya dia memberi fidyat untuk satu hari yang ditinggalkan kepada satu miskin. Jadi harus dia cari orang-orang miskin yang berkira. Kalau 5 hari dia cari 5 orang. Kalau 10 hari dia cari 10 orang. 30 hari dia cari 30 orang. Begitu seterusnya. Wallahu ta'ala. Nah. Kasih tahu kalau saya bilang sudah datang ya. Terus. Ya, bismillah Ustaz. Kebetulan tadi ada yang bertanya mengenai pekerjaan. Di bulan Ramadan ini kita khususnya di industri kami itu Ustaz menjadi tantangan sebenarnya. Karena orang-orang itu customer kami targetnya memang untuk Lebaran, Ustaz. Sementara di staf pekerja kami itu, ketika di bulan Ramadan, seperti di teknisi pemasangan, ada yang apa? Ada yang tidak berpuasa karena lagi pekerjaannya seperti itu. Terus kita juga bisa lembur sampai malam. Akhirnya kita meninggalkan sholat tarawih seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah di manajemen ini, Ustaz, dapat semua dosanya dari staf-staf kita yang meninggalkan puasanya dan sholat tarawihnya? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi itu berputar antara yang baik, terbaik, dan yang paling baik. Nah, itu masalahnya di situ. Terbaiknya kalau malam hari ini puasa, ya sholat tarawih, kan gitu. Ya, kalau kita sebagai manajemen, kita bantu orang untuk berbuat baik. Ya, misalnya yang kerja, ya, itu sering ya, bekerja itu subhanallah. Semoga Allah dihidayah banyak dari para pekerja ini, senangnya tidak puasa. Ya. Kalau sudah diberitahu, masih juga tidak puasa. Jelas ya? Sedangkan kita ini perlu kepada orang yang bekerja. Perlu kepada orang yang bekerja. Kalau bisa dia dapat pekerja yang tetap puasa, kita bantu. Itu tidak ada masalah. Supaya orang tidak berdampakan. Tidak puasa. Misalnya, kita syaratkan yang kerja cuma puasa saja. Ya kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, baru dia mengambil yang tidak puasa darurat namanya. Dan itu tidak ada masalah. Sambil dia kasih, dia bantu orang untuk puasa. Misalnya, dia biasanya tidak puasa. Pak, kenapa tidak puasa? Coba aja kalau bapak bisa, nanti saya kasih bonus. Misalnya, contoh ya. Atau nanti begini dan begitu. Dikasih hal yang baik. Misalnya terkait dengan malam, ya ada sholat tarawihnya, mungkin dia bisa diberikan solusi-solusi. Ya misalnya, dia perlu sholat tarawih, di waktu sholat tarawih dulu, habis sholat tarawih, lanjut kerja. Karena targetnya ya, ada target dalam hal itu. Itu gak ada masalah. Ya maka dia cari hal-hal yang memungkinkan. Dasarnya, Allah firman, "Tattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kalian. Kita beri perintah untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan pemusuhan. Nah, ada yang lain? Itu dulu, yang dekat. Bismillah, Afan Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika seseorang yang lupa bahwa dia punya utang puasa, kemudian dia berpuasa, itu sangat mepet dengan bulan Ramadan, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Syukran, jazakallahu khair. Dan hadis itu, puasa yaum syak ya, memang dilarang. Itu kalau dia puasa, tidak berhati-hati. Dia puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, dan langkah berhati-hati. Jangan sampai sudah masuk Ramadan, sudah terlihat hilang sebenarnya, tapi kita tidak lihat saja. Dia puasa hati-hati. Jadi puasa dilarang. Tapi ini tadi lain, tidak ada hubungannya dengan itu. Dia puasa karena tunggakan. Nah, itu tidak ada masalah. Dia puasa saja, bebas di dalam hal tersebut. Ya Allah Ta'ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mengenai tadi tentang perempuan yang hamil atau menyusui, apabila tidak didapati ada kekhawatiran pada dirinya atau kekhawatiran pada anaknya, apakah tetap ada keringanan untuk tidak berpuasa, Ustaz? Ya, kalau dia tidak berpuasa, berarti itu kaitannya dengan masalah kekhawatiran atas dirinya sendiri. Kalau dia tidak berpuasa, itu dia itu orang sakit. Tapi kalau dia tidak ada kekhawatiran atas dirinya, tidak ada kekhawatiran atasnya, dia mampu, dia tidak ada untuk suruh puasa. Kewajiban di atas pundaknya. Kewajiban di atas pundaknya. Sebab udur itu bagi orang yang memang namanya tidak puasa itu bagi orang yang ada udur, tidak ada alasan sehingga dia tidak berpuasa. Ini tidak ada alasan. Ya, Allahu Ta'ala. Baik, satu pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum ya sahibul fadilah. Pertanyaannya, orang tua yang sudah pikun atau orang yang koma ketika di bulan Ramadan, apakah diikutkan dengan orang yang sakit atau diikutkan dengan orang yang gila atau hilang akalnya? Jazakumul khair. Nah, kalau dia koma, itu orang sakit koma. Beda dengan orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras itu, itu yang tidak ada kewajiban puasa. Misalnya sebelum Ramadan dia tidak waras, selesai Ramadan baru dia sadar. Nah, ini tidak ada mengganti apa-apa, sebab dia bukan mukallaf. Tapi kalau dia koma, sakit namanya, hilang kesadaran saja. Nah, ini walaupun dia misalnya koma dalam satu bulan, begitu selesai Ramadan maka dia wajib mengqadha semua puasanya, karena dia bukan orang yang tidak waras, orang yang hilang sementara akalnya namanya. Sama dengan orang tidur. Orang yang tidur, misalnya ada orang yang anggap ya, dia ketiduran dari habis subuh nanti habis maghrib baru dia bangun. Puasanya sah atau tidak? Hah? Nah, ini dia niat mau puasa besok. Ketiduran. Nggak tahu apa yang dia kerja. Ya. Saya pernah dapat waktu kecil itu ada anak, dia minum, salah minum obat. Apa, entah, dia enggak dikerjain sama temannya lagi yang satu. Temannya ini dia punya ibu, ada keperluan khusus ya, dikasih obat penenang, obat tidur. Obat tidur ibunya ini dikasih sama temannya. Nggak tahu dia minum berapa itu anak. Nah, itu dari malam tidur sampai sudah maghrib, dia masih tidur. Dapat obat ini. Katanya dibalok-balokin sama apa aja baru dia bangun. Nah, ini kalau kayak gini, ini lain ya ininya. Dia hadir akalnya. Hadir, cuman ketiduran. Orang yang tidur itu syah. Terhitung dia puasa. Sepanjang dia apa? Dia niat berpuasa. Itu beda ya dengan kasus orang yang kehilangan akal tadi. Baik, wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Syarwa la ilahi lanta, astagfirullah wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.